الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu ta'ala. Ikhwan fil din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesai dari pembahasan tentang pemberian nama kepada anak-anak kita. Terakhir kita telah bahas hikmah dari pemberian nama yang islami, bahwa dengan memberikan nama yang islami, pada hakikatnya kita telah menghidupkan nilai-nilai keislaman bukan hanya di tengah keluarga kita, tapi juga di tengah masyarakat secara umum. Demikian juga kita telah sebutkan kebolehan memberikan kunyah, yaitu panggilan yang dimulai dengan lafaz abu dan ummu kepada anak kita. Sebagaimana Nabi SAW memanggil adiknya Anas bin Malik, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini? Beliau menjuluki atau memanggil seorang anak kecil dengan panggilan Abu. Demikian juga kita telah bahas tentang kebolehan memanggil anak orang lain dengan panggilan wahai anakku. Ya, sebagai bantahan bagi sebagian orang yang mungkin melarang panggilan anakku bagi anak-anak yang bukan keturunan kita. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan memasuki bab yang baru. Ya, pagi ini insya Allah kita akan bahas tentang al-aqiqah. Tentang aqiqah. Nah, ini juga termasuk sunnah yang hendaknya diketahui oleh para orang tua. Bahwa hendaknya anak itu diaqiqahkan ketika mereka lahir, ya, di hari ketujuh kelahiran mereka hendaknya disembelih hewan, ya, berupa kambing atau domba. Apabila anaknya itu laki-laki, maka yang disembelih itu adalah dua ekor. Adapun kalau anaknya itu perempuan, maka cukup satu ekor. Namun tidak mengapa kalau dia mau lebih. Ini kadar minimumnya. Ya, ini kadar minimumnya. Nah, aqiqah ini secara bahasa dia berasal dari kata al-iqah. Al-iqah ini artinya rambut bayi yang baru lahir. Jadi kenapa aqiqah ini disebut sebagai aqiqah? Karena pada pelaksanaan aqiqah itu selain bayi itu disembelih baginya hewan, ya, disembelih baginya hewan hewan ternak berupa kambing dan domba, dia juga dicukur rambutnya, ya, dicukur rambutnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Ya, seorang bayi, ya, dengan kelahiran seorang bayi maka ada hakikohnya. Fa arhiqu anhu daman, maka sembelihlah hewan. Artinya alirkan darah, ya, secara literal artinya alirkan darah. Ya. Wa amitu anhu al-adha, dan sikirkan gangguan darinya. Yang dimaksudkan dengan gangguan di sini adalah rambut. Jadi dia dibotak. Ya, dia dipotak. Dalam riwayat yang lain dari Samurah bin Jundab, Nabi SAW mengatakan, ya, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Ya. Kata beliau di sini, wa yustahabbu laka wa yusannu an ta'iqa an waladika bi aqiqatin. Di mustahab hukumnya dan disunahkan bagimu untuk melakukan akikoh bagi anakmu. Ya, tuzba anhu yauma sabihi. Disembelih baginya pada hari ketujuh kelahirannya. Jadi menyembelihnya itu hari ketujuh, ya, bukan acara akikohnya. Tapi yang penting itu adalah menyembelihnya. Ya, menyembelihnya itu pada hari ketujuh. Misalnya ini, ya, anak kita lahir hari Senin. Hari Senin siang. Ya, maka kapan hewannya itu disembelih? Jawabannya pada hari Ahad. Jadi hari Senin itu hari pertama, Selasa kedua, Rabu ketiga, Kamis keempat, Jumat kelima, Sabtu keenam, hari ketujuhnya jatuh pada hari Ahad. Jadi dia diakikohkan pada hari Ahad kalau lahirnya hari Senin. Cuma yang perlu kita perhatikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku kaum muslimin, bahwa menghitung harinya itu mulai dari tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kalau menghitung hari itu mulai dari tenggelamnya matahari. Misalnya ini, anak kita lahir pada hari Senin, tapi jam 7 malam. Ya, ba'da maghrib. Hari Senin ba'da maghrib. Nah, ini hitungannya sudah hari Selasa, ya. Nah, ini perlu diketahui. Kalau anak kita lahirnya itu setelah maghrib, nah ini sudah masuk ke hari selanjutnya. Misalnya tadi, sebagaimana yang kita ilustrasikan, ya, hari Senin jam 7 malam. Ya. Hari Senin jam 7 malam, ini dalam perhitungan Islam dia sudah masuk hari Selasa. Ya, sehingga akikohnya itu nanti hari Senin. Karena Selasa itu hari pertama, Rabu hari kedua, Kamis hari ketiga, kemudian Jumat hari keempat, Sabtu hari kelima, Ahad hari keenam, hari ketujuhnya itu hari Senin. Jadi ini kaidahnya, ya, dalam penghitungan hari dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ya. Jadi kalau dia lahirnya jam 7 malam, hari Senin jam 7 malam, itu sudah masuk hari Selasa. Ya. Sudah dihitung hari Selasa. Kemudian beliau menyampaikan dalilnya, lamma akhrajahu Abu Daud fi sunanih. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari hadis Samurah bin Jundab, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak, ya, setiap bayi itu tergadaikan dengan akikohnya. Ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama apa yang dimaksudkan dengan tergadaikan dengan akikoh. Ya, Imam Ahmad mengatakan annahu mahbusun anis syafa'ah fi abawaihi. Maksud tergadaikan di sini dia tidak bisa memberikan syafaat kepada bapak dan ibunya. Jadi harusnya di akhirat nanti dia bisa memberikan syafaat kepada bapak ibunya, namun karena tidak diakikohkan menurut Imam Ahmad, maka dia tertahan, tidak bisa memberikan akikoh kepada tidak bisa memberikan syafaat kepada bapak dan ibunya. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran lain yang disebutkan bahwa rohinatun, ya, artinya mahbusun bikhairi abawai. Ya. Artinya tergadaikan di sini sang anak terhalang. Ya, rohina artinya mahbusah. Rohina artinya dia tertahan. Artinya dia tertahan dari kebaikan bapaknya. Ada kebaikan dari bapaknya yang belum dia dapatkan. Berupa apa? Akikoh. Ya. Jadi kullu gulamin rohinatun bi akikotihi, makna yang kedua ya adalah ya setiap anak itu tertahan dari kebaikan orang tuanya dengan akikohnya. Ya, maka akikoh ini termasuk kebaikan awal yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Ini dua penafsiran terhadap ucapan Rasulullah SAW, setiap bayi tergadaikan dengan akikohnya. Tafsiran yang pertama bahwa dia tertahan, tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Atau tafsiran yang kedua, dia tertahan dari kebaikan orang tuanya. Baik. Qala tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Kemudian disembelih baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Jadi yang paling afdolnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disembelih pada hari ketujuh. Ya, kalau tidak bisa, maka hari Arabi Ashar, sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa yang paling afdol itu adalah hari ketujuh. Apabila dia tidak bisa menyembelih pada hari ketujuh, maka hari ke-14. Maka apabila dia tidak bisa menyembelih juga pada hari ke-14, maka dia sembelih pada hari ke-21. Pada hari ke-20-21. Qala wa yuhlab, kemudian digunduli. Jadi ini juga termasuk sunnah pada hari akikah. Ya, bayi itu dicukur rambutnya, digunduli rambutnya. Ya. Dalam sebagian riwayat ya disebutkan bahwa berat rambut yang dipotong tadi, yang digunduli tadi ditimbang kemudian ya disodakohkan ya uang senilai perak yang seberat rambut yang dipotong ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengakikahkan cucu beliau ya, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kemudian beliau memerintahkan kepada putri beliau Fatimah, ya Fatimah, ihliki ra'sah. Wahai Fatimah, cukur gundul rambut putramu. Wa tasaddaqi ya bi zinati sya'rihi fiddah. Dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Jadi caranya, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, bayi itu pada hari ketujuh kelahirannya dicukur. Hati-hati ya nyukurnya ya. Karena bagian kepalanya itu masih lunak. Makanya kalau bukan yang profesional sebaiknya jangan, hati-hati. Ya. Kalau di Jogja ini ada sebagian usaha catering akikah, dia memasukkan paket cukur bayi ya dalam paket akikahan. Jadi kalau misalnya kita pesan akikah ke dia, nanti akan datang tukang cukur. Nanti tukang cukurnya akan menghubung kita, Pak, kapan bayi Bapak mau dicukur? Nanti saya datang. Nah, nanti dia datang dengan membawa alat cukur yang profesional, orangnya profesional sekali. Kemudian dia sudah bawa timbangan mini. Ya, timbangan mini. Ya, kemudian ditimbang. Nah, misalnya ditimbang nanti berapa gram? Misalnya dia begitu bayinya itu ditimbang rambutnya, misalnya di setelah ditimbang ketahuan 3 gram. Nah, kita lihat harga perak itu berapa 1 gramnya. Ya, misalnya 1 gramnya Rp10.000. Maka nanti kita bersedekah sebanyak Rp30.000. Ya. Nah, seperti itu mekanismenya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah. Bersedekahlah engkau dengan perak seberat rambut tersebut. Ya. Jadi dia disembelih baginya pada hari ketujuh, kemudian wa yuhlaq, kemudian dia digunduli kepala, wa yusamma, dan diberi nama. Ya. Jadi boleh kita memberikan nama kepada anak pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Silakan kalau yang ingin memberikan nama pada hari ketujuh boleh. Ya. Pada hari kelahirannya pun boleh. Jadi dalam permasalahan pemberian nama, kalau kita ditanya kapan Ustadz idealnya kita memberikan nama kepada anak-anak kita, ya jawabannya tidak ada batasan. Silakan saja Anda mau memberi nama kepada anak pada hari kelahirannya, ini boleh. Dalilnya kita lihat di catatan kaki, di sana ada hadisnya Anas bin Malik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita kelahiran anak beliau dari Maria Al-Qibtiyah, beliau mengatakan wulidali al-lailah gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim, dilahirkan bagiku malam ini seorang anak laki-laki, maka aku beri nama dia dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Bapak beliau artinya kakek-kakek beliau, ya, karena beliau ini keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ini apa? Bayi baru lahir kemudian diberi nama. Jadi boleh. Ya, tidak ada larangan. Misalnya bapak dan ibu mau memberi namanya ketika dia lahir, langsung saya beri nama anak saya si fulan di hari pertamanya kita umumkan namanya. Tidak menjadi masalah, boleh. Atau mau pada hari raya, pada hari ketujuhnya ketika akikahnya, ini juga boleh. Ya, wa yusamma, dan diberi nama dia pada hari ketujuh. Atau bahkan ya menjelang dia lahir. Hah, menjelang lahir boleh Ustaz? Boleh. Dalilnya firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ketujuh. Lihat itu catatan kaki, waqad qala ta'ala ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan keberadaan seorang bayi laki-laki yang bernama Yahya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Zakaria sebelum putra beliau lahir. Sebelum lahir sudah ada namanya. Siapa? Yahya. Sudah ada namanya, yaitu siapa? Yahya. Sehingga dalam tentang waktu pemberian nama, ya, al-amru wasi', perkaranya luas. Silahkan saja dia diberi nama sebelum dia lahir, atau pas dia lahir, atau pada akikohnya. Ya, silahkan. Ya, yang demikian diperbolehkan insya Allah. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, kata beliau, wa hadhil akikoh syatani anil gulam wa syatun anil jariyah. Dan akikoh ini berupa dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan satu ekor kambing bagi bayi perempuan. Ya, jadi ketentuannya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Diganti domba boleh Ustaz? Boleh. Mau domba juga boleh. Ya. Sebagian ulama bahkan membolehkan kalau mau sapi juga enggak apa-apa. Ya, boleh juga kalau mau diganti sapi atau unta. Jadi hewannya itu sama dengan hewan kurban. Boleh diganti sapi atau unta. Ya, tapi yang sesuai dengan sunnah adalah apa? Dua ekor kambing untuk seorang anak laki-laki dan satu ekor kambing atau domba bagi anak perempuan. Qala wa qad waradat fi dzalika iddatu ahadits. Dan telah warid, ya, telah datang beberapa hadis dalam permasalahan ini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasihu bi majmu'iha, yang sahih dengan jalan-jalannya. Ya, yang sahih dengan jalan-jalannya. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al an gulami syatan ya mukafiatan wa anil jariyati syah." Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk menyembelih kambing karena kelahiran anaknya, maka hendaknya dia lakukan. Ya, dua kambing yang besarnya sama bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ya, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan." Ini dalil yang menunjukkan bahwa untuk anak laki-laki berapa? Dua ekor kambing. Kemudian untuk anak perempuan satu ekor kambing. Baik. Nah, kemudian ada permasalahan yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian kita. Ustadz, ya, akikah itu boleh nggak kalau kita cuma ngasih daging aja, nggak usah dimasak? Ya, boleh nggak? Kayak hewan kurban kan kita, kalau hewan kurban kan bagi-bagiinnya dalam keadaan mentah. Akikah boleh nggak Ustadz? Kita kasih dengan apa? Dalam keadaan mentah? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Boleh-boleh saja untuk membagikan akikah dalam bentuk daging. Dalam bentuk daging. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk memasaknya, maka boleh. Karena yang terpenting dari akikah itu adalah iraqatu damnya itu. Kita mengalirkan darah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran putra-putri kita. Ya. Nah, kemudian masalah dagingnya, mau dibagikan dagingnya tadi dalam bentuk makanan yang sudah siap santap ataupun dibagikan dalam bentuk mentahan, maka yang demikian diperbolehkan. Ya, bahkan kalau tidak dibagi-bagi pun tidak menjadi masalah. Mau dimakan sendiri satu keluarga, ya ini misalnya dia keluarga besar. Ya, keluarga besar, anaknya ada 10. Lahirlah adik yang ke-11. kayak film kungfu, ada adik ke-1, kakak pertama, kakak kedua sampai adik ke-11. Saking banyaknya bisa bikin sebelasan sepak bola. Nah, kemudian motong kambing. Ya, adiknya perempuan misalnya, motong kambing mau dimakan sekeluarga, boleh. Boleh. Ya. Jangankan bagi tetangga, ini anak-anak 11 orang di rumah juga sudah cukup banyak ini, enggak cukup ini. Maka boleh saja akikahnya tadi dimakan satu keluarga tanpa harus dibagi-bagikan. Namun, ya, afdolnya dimasak. Kalau ingin dibagi-bagikan dalam keadaan matang. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau menyebutkan satu bab, ya, bab ke-14, ya, fi istihbabi tabakhuha duna ikhraji lahmiha nayyian. Disukai untuk memasak daging akikah itu dan tidak membagikannya dalam keadaan mentah. Jadi yang lebih disukai adalah memasak daging akikah, ya, tidak memberikannya dalam keadaan mentah. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza li'annahu idza tabakha faqad kafa al-masakin wal jiran mu'nata tabakh. Karena kalau dia sudah memasaknya terlebih dahulu, maka orang-orang miskin, demikian juga para tetangga, tidak perlu lagi mengeluarkan energi untuk memasaknya. Wa huwa ziyadatun fil ihsan, wa syukru hadhihi nikmah. Maka ini merupakan tambahan kebaikan dan bentuk kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa yatamatta'ul jiranu wal auladu wal masakin biha hani'atan mukfiyatal mu'nah. Sehingga para tetangga dan orang-orang miskin, ya, dapat menyantap masakan tersebut tanpa harus repot. Ya, tanpa harus repot. Jadi orang akan lebih mudah untuk menikmatinya. Ya benar apa yang sudah kita lakukan di masa kita ini ya, membagi-bagikan daging akikohan dalam bentuk nasi kotak. Ya, disertai dengan pengumuman. Alhamdulillah telah lahir ya putra kami yang keberapa, yang kesekian. Ya, kemudian kami beri nama si Fulan. Ya, kami yang berbahagia, keluarga besar siapa misalnya. Ya, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga dalam keadaan sudah matang. Ya, bahkan ditambahi lagi, tambahi nasi, tambahi apa? Pisang. Ya, kadang-kadang ditambahi acar ya. Ya, jadi semakin kita bikin istimewa, ini semakin bagus, semakin baik. Atau kita mengundang orang makan. Ya, atau kita mengundang orang makan ke rumah. Ya. Misalnya bukan di masa pandemi ya. Kalau masalah apa di masa pandemi ya mungkin dihindari mengumpulkan orang ramai. Nah, kalau di luar masa pandemi silakan saja kalau kita mau mengundang orang makan. Ya, undang tetangga kita, karib kerabat kita untuk makan di rumah. Memakan daging akikohan tadi. Yang demikian adalah perbuatan-perbuatan baik. Ya. Baik. Ini yang berkenaan dengan akikah. Ya. Kemudian permasalahan, nah mungkin sebelum ditanya ini, gimana Ustaz kalau kita belum diakikahkan? Boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri? Ya, sebagian ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sirin dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, mereka menganggap disyariatkan untuk mengakikahkan diri sendiri. Ya, kata mereka berdua, ya, kalau kita belum diakikahkan, kalau ada orang yang belum diakikahkan, maka akikahkanlah diri kalian sendiri. Ya, diriwayatkan dari mereka berdua ucapan yang senada bahwa barang siapa yang belum mengakikahkan dirinya, belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya, maka hendaknya dia mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau belum akikohan ya tanya ke orang tuanya, ya Pak saya dulu diakikohan nggak? Oh enggak, dulu Bapak belum tahu hukumnya misalnya. Nah sekarang nggak apa-apa kita akikohkan. Demikian juga kalau kita punya anak nih, ada anak kita yang belum diakikohkan, misalnya baru tahu tentang disunahkannya akikoh setelah anak kita dewasa, boleh nggak kita kemudian mengakikohkan anak kita? Ya, setelah mereka dewasa, jawabannya boleh insya Allah. Ya, yang demikian boleh insya Allah. Dan ingat tadi ya, tidak mesti dagingnya itu harus dibagikan dalam bentuk nasi kotak. Mau dimakan sendiri saja boleh. Ya, atau ngundang keluarga terdekat saja boleh. Misalnya ada anak perempuan kita yang belum diakikohkan, padahal dia sudah masuk TK tahun ini. Sudah akikohkan, ya sembelih kambing, masak, atau nyuruh orang masak, kemudian kita undang keluarga dekat kita makan. Ya, maka yang demikian tidak mengapa. Ini yang berkaitan dengan akikah. Ya, ini yang berkaitan dengan akikah. Makanya selain nabung untuk biaya persalinan, kita juga nabung untuk akikahnya ya. Ya namanya orang tua ya seperti itu. Ya, kita punya tanggung jawab mengakikahkan anak kita. Jadi harta kita ditabung ya. Ketika mulai hamil itu ya sudah, ya ketika istri mulai hamil itu sudah mulai rancang budgetnya berapa ini untuk pernikahan, untuk apa persalinan berapa, untuk akikohan berapa, mulai nabung hemat-hemat agar kita bisa melaksanakan sunnah, ya diharapkan dengannya keluarga kita akan menjadi barokah, ya rumah tangga kita akan menjadi barokah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan nggak mesti mewah-mewah ya. Ya kalau misalnya dananya, budgetnya sedikit ya sesuai dengan kemampuan saja, sesuai dengan kemampuan. Biasanya yang usaha akikohan itu dia menyesuaikan budget customernya. Ada paket hemat, misalnya cuma jadi berapa kotak misalnya. Ya udah ambil paket hemat. Yang penting apa? Secara syar'i terpenuhi akikohannya. Baik, kemudian beliau berbicara, setelah berbicara tentang akikah, beliau berbicara tentang ya kebiasaan masyarakat jahiliyah yang suka membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Ya. Maka beliau menyebutkan di sini bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan, maka ini termasuk dosa besar. Qala wa min akbaril kaba'ir an taqtula waladaka khasyata an yut'ima au yat'ama ma'ak. Termasuk dosa besar adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Khawatir miskin, khawatir mengurangi jatah. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya, inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan kepada mereka ini merupakan dosa yang sangat besar. Waqad qala ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, kemarilah kalian. Aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas diri kalian. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, ini menunjukkan larangan untuk membunuh anak. Ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah karena khawatir nanti anaknya akan makan bersama mereka, maka kemudian mereka membunuh anak-anak tersebut. Ya, demikian juga terlarang misalnya membunuh anak, membunuh bayi yang masih ada di rahim karena untuk menutupi malu. Ya, misalnya karena LKMD ya. Hamil duluan, kemudian untuk menutupi jejaknya, dia bunuh bayinya. Maka ini juga dosa besar. Ya, ini juga dosa besar. Dan ini banyak terjadi ya, di tengah para pemuda dan pemudi. Yang mereka terjatuh pada pergaulan yang salah. Kemudian kecelakaan, yang sampai dia hamil, ya, lalu bayinya diaborsi. Ini juga termasuk membunuh anak. Termasuk membunuh anak. Yang demikian tidak diperbolehkan, haram hukumnya, termasuk dosa besar. Qala wa fi sahihaini min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ayyu dzanbi a'zham indallah. Dalam as-sahihaini, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dialah yang menciptakanmu. Jadi syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Bagaimana mungkin kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala namun setelahnya kita malah menyekutukan Allah. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan kita rezeki, namun kemudian kita malah kita melalaikan hak Allah. Kita justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qultu inna dzalika la'dzim. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya yang demikian memang teramat parah, teramat besar. Qultu tsumma ai. Kemudian aku bertanya, kemudian setelah itu apa wahai Rasul? Qala tsumma antaqtula waladaka takhafu ayyat amma'ak. Kemudian engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir ya dia akan makan bersamamu. Jadi khawatir miskin. Ya, dia membunuh anaknya karena khawatir miskin. Ya. Qultu tsumma ai. Kemudian aku pun bertanya, setelah itu apa wahai Rasul? Qala tsumma antuzani halilata jarik. Kemudian engkau menzinahi istri dari tetanggamu. Jadi perbuatan zina itu dosa besar dan dia semakin besar dosanya ketika dilakukan kepada orang yang harusnya mendapatkan penjagaan dari kita. Tetangga ini punya kedudukan. Wajib hukumnya untuk memuliakan mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Ya, harusnya tetangga dia jaga kehormatannya, ini malah dizinahi istrinya. Maka dosa besarnya semakin bertambah. Ya, dosa besarnya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahid dari hadis ini termasuk dosa besar adalah membunuh anak. Antaktula waladaka takhafu ayat amama'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu. Ini termasuk dosa besar. Wa iyyaka tsumma iyyaka an taqtariba min hadzal dzanb al-kabir. Maka berhati-hatilah, hendaknya engkau benar-benar waspada, jangan sampai engkau mendekati dosa yang sangat besar ini. Hati-hati ya, jangan sampai membunuh anak-anak kita. Wa iyyaka tsumma iyyaka an taqtarifa minhu syai'a. Jangan sampai engkau terjatuh melakukannya. Ya. Kemudian beliau menyampaikan tentang disunahkannya untuk memperbanyak keturunan. Ya, kadang kita hidup di era modern, ya terpengaruh kita dengan kampanye atau propaganda orang-orang non-muslim. Ya, kita lihat di sepanjang jalan, ya ada seruan untuk membatasi keturunan, 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ya. Kemudian muncul ada gambar wali kota, bupati, ya, mengkampanyekan pembatasan keturunan. Yang demikian, ya, bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya jumlah kaum muslimin di negeri kita ini makin menyusut saja. Orang-orang kafir makin banyak. Salah satunya karena program KB. Keluarga-keluarga kaum muslimin anaknya cuma 2. Ya, sehingga makin sedikit kaum muslimin. Banyaknya anak, banyaknya kaum muslimin ini adalah sumber, ya, sumber daya, ya, sumber kekuatan. Jangan dibikin sedikit, makanya mereka berusaha untuk apa? Menyedikitkan kaum muslimin melalui program KB. Ya, kalau di negeri-negeri Arab, ya, mereka masuk ke kampung-kampung. Ya, kemudian nanti barang siapa yang mau disuntik KB nanti dikasih paket makanan. Sehingga wanita-wanita setelah disuntik nggak bisa lagi melahirkan, ya, untuk membatasi kelahiran kaum muslimin. Coba kalau kaum muslimin banyak, ya, ya ini kan modal besar bagi kita, ya, sebagai modal kekuatan kaum muslimin. Maka kata beliau, wa kathratu nasl mustahabbatun wa mahmudah. Memperbanyak keturunan inilah perkara yang dicintai, disukai dan terpuji. Ya, jadi terpuji, kita punya banyak keturunan itu terpuji. Yang pertama, kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudul walud. Ya, nikahilah wanita yang penyayang. Al-wadud artinya yang menyayangi suaminya, yang penyayang. Nah, jadi kalau misalnya dapat istri, sayang suami, ah itu anugerah betul ya. Qala wal walud, demikian juga yang subur. Al walud artinya banyak anaknya. Nah gimana Ustaz, kita tahu anaknya banyak? Ya kita lihat keluarganya. Ya karena biasanya dia memiliki keserupaan dengan orang-orang terdekat ya. Kita lihat ibunya berapa anaknya, bibinya berapa anaknya, subur enggak? Oh ternyata dia adalah anak ketujuh dari 12 bersaudara. Oh ya, insya Allah subur ini. Ya, keturunan orang subur. Ya. Qala fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Kenapa kita disuruh menikahi laki-laki kaum muslimin disuruh menikahi wanita yang penyayang dan juga subur? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Karena sesungguhnya ya aku akan memiliki umat yang banyak dari kalian. Ya, aku akan memiliki umat yang banyak dari kalian dengan keberadaan kalian menikahi wanita-wanita yang subur tadi, maka umatku akan semakin semakin banyak. Ya. Jadi apa? Perkara yang disukai kalau kita memiliki anak yang banyak. Jangan dibatasi anaknya. Seperti program KB zaman Orde Baru. Ya, dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ya, ini dua kalimat batil. Yang pertama dua anak cukup, membatasi anak cuma dua saja. Ya, padahal kita diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Kemudian laki-laki perempuan sama saja. Enggak, laki-laki perempuan beda. Kalau yang dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan ini sama perlakuannya dan lain sebagainya, maka ini kurang tepat. Tapi kalau maksudnya laki-laki perempuan, terserah ya. Kita jangan kemudian menyesal punya anak perempuan, maka ini benar maknanya. Ya. Ya, seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk memperbanyak anak keturunannya. Qala wal waladu salih. Nah, kemudian apa rahasia kita diperintahkan? Apa keuntungannya anak yang banyak bagi orang tua? Ya, kadang-kadang kita mikirnya tuh jangka pendek ya. Orang enggak mau punya anak karena enggak mau repot. Ya, dia enggak mau repot. Waduh, anak punya anak dua aja udah pusing nih ngurusnya. Ya udah dah dua aja dah, nggak usah tambah. Jadi dia mikirnya jangka pendek. Ya, tapi orang yang berpikir jangka panjang dengan keberadaan anak yang banyak, ya, maka yang pertama nanti waktu dia tua, kalau dia didik dengan benar anak-anaknya ini, ya keuntungannya ada pada dia. Ya, anak-anaknya ini akan menjadi tulang punggung nanti keluarga. Orang tuanya sudah tidak bisa lagi bekerja. Ya, anak-anak yang banyak ini nanti yang membiayai orang tuanya. Kemudian kalau misalnya dia sakit atau dia perlu dirawat, ya, maka punya banyak stok. Ya, anak yang banyak bisa banyak stok untuk ngerawat. Ya, seperti tetangga saya di sini ya, ada sebagian bapak ini sebelum pandemi, ya, kerjanya selama 1 tahun itu pindah-pindah aja. Ya, misalnya 1 bulan ke rumah cucunya atau ke rumah anaknya yang di sini main sama cucunya yang di Kalimantan, kemudian pulang sebentar ngebersihin rumah, kemudian pindah lagi dia ke Bogor ya ke tempat anaknya yang lain, cucunya kangen, kemudian apa lagi pindah lagi kemana ke Palembang ya karena anak-anaknya sudah di mana-mana, ya dia main ke cucu-cucunya, mengisi masa tuanya dengan apa, main dengan cucu-cucunya karena banyak anaknya tadi. Kemudian ketika lebaran ramai rumahnya ya, banyak cucunya yang berkunjung. Ya, coba misalnya anaknya cuma satu. Ya, anaknya cuma satu. Ya sudah, coba satu aja tempatnya. Kemudian kalau lebaran misalnya berhalangan untuk pulang, ya sudah sepi dia, sendirian di kampung. Sendirian di kampung halaman. Kalau anaknya cuma sedikit. Tapi kalau anaknya banyak, ada 1-2 yang enggak bisa pulang kampung, ya ada berapa orang yang bisa pulang? Gembira kita, masih berkumpul di hari tua kita, masih bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Nah ini diantara keutamaan kita memiliki anak yang banyak. Jadi macam pepatah lah ya, ya dikatakan dalam pepatah, ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngapa kita, apa istilahnya capek-capek yang mendidik anak yang banyak tadi. Tapi nanti kalau mereka berhasil kita didik, mereka sudah mandiri, ya di hari tua kita, kita akan memetik hasil dari capek kita dalam mendidik mereka. Ya. Demikian juga kalau banyak anak, berarti banyak yang mendoakan kita. Ya, semakin banyak anak kita, semakin banyak yang mendoakan kita. Dengan catatan, ya, kita berhasil mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, kata Nabi alaihi salat wasalam, ya, wal waladu soleh, kata beliau di sini, kata Syekh Syekh Mustafa Al-Adawi, "Idza matal insan wal waladu soleh yad'u laka." Ya, anak yang soleh ini akan mendoakanmu nanti. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, "Idza mata ibnu Adam atau idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathah." Apabila ya seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ya, illa min sodakotin jariah, kecuali dari sodakoh jariah. Sodakoh jariah, dia mensodakohkan hartanya, kemudian manfaat dari sodakohnya tadi masih bisa dia rasakan, masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin pasca wafatnya, masa ini akan mengalir terus pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Luar biasa. Satu anak yang soleh saja ini sudah satu keutamaan. Gimana kalau kita punya 10 anak soleh semua? Ya, doa satu orang anak yang soleh saja ini sudah sangat kita perlukan. Bagaimana kalau kita punya 10 anak yang soleh? Maka luar biasa manfaat keberadaan anak-anak yang banyak ya, dan juga soleh ini. Ya, jadi jangan ragu untuk memiliki anak yang banyak. Siap-siap ya ibu-ibu ya, miliki anak yang banyak. Capek gak apa-apa di awal-awal, tapi nanti kita akan memetik hasilnya insya Allah dunia akhirat. Kita akan memetik hasilnya dunia akhirat. Baik. Kemudian yang berkenaan dengan pembahasan ini, ya mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau kita ikut program KB bukan untuk pembatasan kelahiran, tapi untuk pengaturan? Ya. Maka hukum KB diperinci oleh para ulama. Ya. Hukum asalnya kita enggak boleh ya membatasi kelahiran. Kalau tujuannya membatasi kelahiran, enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan agar kita memperbanyak anak keturunan. Tapi boleh saja ya pasangan suami istri mengikuti program KB ya dengan syarat. Yang pertama, ya karena adanya alasan syar'i. Misalnya dia untuk menyempurnakan susuan. Ya, nanti kalau kita tidak KB ya, bayi yang baru melahirkan misalnya, baru melahirkan anak, kemudian enggak KB, kemudian melakukan hubungan suami istri, hamil lagi, ya. Berarti anak yang pertama tadi tidak sempurna penyusuannya. Ya, harus disapih dalam waktu yang lebih lebih cepat. Maka enggak apa-apa kita melakukan program KB sampai kemudian anaknya tadi disapih baru kemudian hamil lagi. Ya. Jadi untuk pengaturan jarak. Yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan. Ya, untuk menyempurnakan hak penyusuan sang anak misalnya, biar dia bisa disusui 2 tahun. Setelah itu disapih, kemudian baru punya anak lagi atau baru hamil lagi. Ya, yang demikian diperbolehkan. Dan enggak mesti pasang alat KB ya. Enggak mesti pasang alat KB, bisa dengan KB alami. Ya, dahulu para sahabat, di zaman para sahabat, mereka melakukan azl. Ya, azl ini yaitu apa? Mengeluarkan sperma tidak di farji sang istri tapi di luar. Ya, disebutkan dari sebagian para sahabat, kunna na'tazil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami melakukan azl dan Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an itu tetap turun tanpa ada peringatan, tanpa ada pengingkaran. Sehingga kalau ingin tidak hamil bisa dilakukan melakukan azl. Ya. Tapi tidak mengapa kalau misalnya dia ingin misalnya apa namanya? Vasektomi ya, Pak. Pasang apa IUD ya? IUD itu ya. Apa istilahnya itu? Saya nggak tahu juga apa namanya yang apa bisa dicabut. Ya, cuma dia harus melakukannya apa? Harus yang melakukannya harus seorang ahli medis yang terpercaya. Oke, kita kita pakai poin aja ya. Yang pertama tadi karena alasan syar'i. Ya, untuk menyempurnakan susuan atau karena sakit misalnya. Kalau dia menyempurnakan susuan berarti KB-nya KB sementara. Kalau misalnya ada sakit ya dokter mengatakan bahwa oh dia ini kalau hamil nanti akan menyebabkan kemudhorotan. Bisa pendarahan, bisa apa. Ya sehingga lebih baik dia dilakukan apa tubektomi. Tubektomi ini artinya diputuskan betul. Ya, nggak bisa hamil sama sekali. Maka nggak jadi masalah. Karena itu alasannya syar'i. Ya. Kemudian yang kedua harus izin suami, ya harus izin suami, karena rahim itu, ya itu merupakan kewenangan suami. Ya, jadi kalau misalnya suami tidak mengizinkan, ya nggak boleh, ya karena itu bukan, itu merupakan hak dia. Kemudian yang ketiga hendaknya dilakukan oleh ahli medis yang terpercaya, kalau bisa itu yang Muslim, Muslim dan terpercaya, ya jadi nggak asal-asalan dia. Ya, seperti beberapa kasus ya ada pemasangan IUD-nya itu nggak benar ya sehingga menimbulkan infeksi. Jadi kita coba cari ya yang pakar yang betul-betul ahli medis yang bisa dan bisa dipercaya. Jangan kemudian mintanya vasektomi tapi dia malah tubektomi, artinya apa? Putus selama-lamanya. Ya. Jangan. Ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama kalau kita ingin melakukan mengikuti program-program KB. Ya, ini sifatnya adalah pengaturan jarak, ya, bukan bukan penghilangan sama sekali. Kecuali memang alasannya darurat, ya, karena sakit, ya, atas rekomendasi dokter nggak boleh lagi hamil. Kalau hamil nanti akan memudaratkan, maka tidak mengapa dia putuskan kelahirannya. Baik, ini yang berkaitan dengan permasalahan pembatasan kelahiran. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di sesi tanya jawab, ya, dipersilahkan nanti ya. Pertanyaan tentang akikoh, pertanyaan tentang apa, tentang pembatasan kelahiran dan bahasan-bahasan lainnya, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita masih ada waktu, kita lanjutkan saja. Al-muhafadzatu ala ta'widi sibyan. Ya, rutinitas untuk meminta perlindungan atau ya mendoakan perlindungan bagi anak-anak. Jadi hendaknya orang tua juga setiap hari ya dia melakukan ta'wid. Ta'wid itu artinya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Qala wa yusannu laka an tukthira min ta'widi sibyanik fi shabahi wal masa. Disunahkan bagimu untuk memperbanyak meminta perlindungan bagi anak-anakmu di waktu pagi dan petang. In istata'ta, ya, apabila engkau mampu untuk melakukannya. Jadi rutin. Ya, membaca zikir-zikir perlindungan bagi sang anak. Ya. Wa bainal hin wal akhir, pada setiap waktu, pada setiap hari. Imma bil muawwidzat, baik itu dengan membacakan al-mu'awwidzat. Caranya bagaimana? Fatadful fi yadaik, thumma taqra al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, wa tamsahu biha ala tifl. Caranya bagaimana? Engkau pertama meludahi kedua tanganmu. Ya, ludah di sini bukan hak cuh gitu ya, enggak. Ya, cuma semacam tiupan tapi disertai dengan basahan air, basahan air ludah. Jadi dia sepertinya meniup, seperti meniup tapi dibasahi. Nah, seperti itu. Nah, bukan hak cuh kemudian keluar dahaknya kemudian diumbel-umbel gitu ya. Nah, ini keliru. Cuma ludahan yang tipis. Ya, ludahan yang tipis. Kemudian engkau membacakan al-muawwidzat. Ya. Surat-surat untuk meminta perlindungan. ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, fatamsahu biha ala tifl. Kemudian engkau pun mengusapkannya kepada anakmu. Wa taf'al dzalika tsalatsan. Dan engkau melakukannya tiga kali. Engkau melakukannya tiga kali. Jadi ditiup tangannya sambil diiringi dengan sedikit ludah. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, lalu tangannya, tangan kita yang tadi, dua tangan tadi kita usapkan kepada anak kita. Lalu diulang lagi sampai tiga kali. Waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka sana'a dzalika wa masaha 'ala ra'sihi wa sa'ira jasadih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau sakit, beliau melakukan hal tersebut. Jadi kita kalau sakit bisa meruqyah diri kita sendiri tanpa meminta orang lain untuk meruqyahnya. Untuk meruqyah diri kita. Nabi SAW melakukannya, kemudian beliau mengusapkan tangannya tadi ke kepala dan seluruh jasad beliau. Ya. Sebagaimana hadisnya Aisyah disebutkan dalam catatan kaki, ya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idzhtaka nafatha ala nafsihi bil muawidat wa masaha anhu biyadih. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, maka beliau melakukan nafas. Nafas itu adalah meniup dengan disertai dengan percikan ludah, dengan sedikit percikan ludah. Kemudian ya, beliau membaca al-muawidat lalu mengusap tubuhnya dengan tangan beliau tadi. Wa kana yaf'alu dzalika inda naumihi aidan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama ketika beliau tidur. Wa tsumma ta'widatun ukhra, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu bihal Hasan wal Husain. Demikian juga doa perlindungan lainnya yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan wal Husain, dua cucu beliau. Ini beliau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan juga sengatan hewan berbisa dan juga mata-mata yang jahat. Ini pandangan ain yang jahat. Ya. Wa ya habbadza law 'allimta abna'ak wa banatik ta'widha anfusihim, dan lebih baik lagi kalau Anda mengajarkannya kepada putra dan putri Anda. Jadi jangan bapak dan ibunya terus yang membacakan zikirnya tadi. Tapi anak-anak diajarkan. Diajarkan untuk apa? Melakukan zikir, membaca zikir tersebut sendiri. Ya, kalau misalnya dia sudah sampai pada usia mumayyiz, ya, mumayyiz sudah bisa membaca sendiri, sudah kita ajarkan, nah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa atau belum bisa, maka tidak mengapa dibacakan oleh orang tuanya. A'udzu bikalimatillah. Atau sebagian ulama mengubah redaksinya, u'idzuka bikalimatillah. Ya, tapi kalau misalnya kita mau baca ini saja enggak jadi masalah, sesuai dengan apa yang di yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Jadi orang tua hendaknya rutin, ya, terutama di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang hendaknya dia membaca zikir perlindungan kepada untuk anak-anaknya. Kemudian pembahasan terakhir kita, ya, wa tsumma haditsun ahmala katsirun al-amala bihi. Di sini ada sebuah hadis yang banyak orang yang melalaikan untuk mengamalkannya. Ini berkaitan, masih berkaitan dengan perlindungan anak. Ala wa huwa ma akhrajal Bukhari wa Muslimun, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza kana junhul lail, ya, aw amsaitum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang waktu malam, ya, atau kalian berada di waktu petang, fakufu sibyanakum, maka cegahlah anak-anak kalian, tahanlah anak-anak kalian. Maksudnya jangan dibiarkan berkeliaran, ya. Jangan dibiarkan dia berkeliaran. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin, karena sesungguhnya syaitan, ya, bertebaran di waktu tersebut. Qala fa idza dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum, apabila telah datang waktu malam, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa apabila telah datang waktu isya, ya, fahulluhum, maka biarkan mereka, sudah boleh kembali keluar. Jadi kalau waktu maghrib, ya, waktu maghrib itu jangan dia berkeliaran, ya, main-main, masih main di luar, masih sepedaan di luar. Kita lihat sebagian kaum muslimin yang jauh dari ilmu, mereka membiarkan anak-anaknya berkeliaran, ya, di luar rumah di waktu maghrib. Ya, maka jangan dia berkeliaran. Ustaz, gimana kalau anak-anak saya itu suka ke masjid, Ustaz? Ya, jalan ke masjid nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah dia berkeliaran, tidak, ya, berkeliaran main apa, bermain, berkeliaran di jalanan. Adapun kalau dia berjalan untuk berangkat ke masjid, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, fahulluhum, kalau datang waktu isya maka biarkan mereka, silahkan. Ya, perintah setelah setelah sebelumnya ada larangan, ini memberikan faedah mubah. Artinya boleh-boleh saja kalau mau dibiarkan setelah waktu isya datang. Fahulluhum ini perintah, tapi perintah yang datang setelah larangan, ini memberikan faedah mubah. Ya, artinya boleh bagi kalian untuk membiarkan mereka bermain. Qala fa aghliqul abwab wa dzkuru smallah, maka, ya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Ya, kalau misalnya kita udah mau tidur, ya, pintu-pintu kita tutup dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang terkunci. Ya, jadi syaitan tidak bisa masuk ke rumah kita, tutup pintu kita dengan mengucapkan nama Allah. Maka syaitan tidak akan bisa masuk untuk menimbulkan gangguan bagi penghuni rumah tersebut. Wa auku khirabakum, dan ikatlah tempat minum kalian. Ya, kirbah itu adalah tempat minum yang terbuat dari kulit. Maka diikat, jangan sampai kemudian hewan masuk. Jangan sampai kemudian hewan masuk, ya, sumber-sumber air. Kalau misalnya di rumah ada tempayan-tempayan penyimpanan air, ya, ini tutup. Ya. Kalau orang zaman dulu dia menggunakan tempat minum dari kulit. Kalau enggak diikat, ya, bisa masuk ular, bisa masuk kalajengking ke dalamnya, bahaya. Atau bisa masuk lipan. Ya. Wa dzkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru aniyatakum wa dzkuru smallah, dan tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah. Ya, makanan-makanan, ya, yang masih terhidang itu ditutup. Ya, ditutup dengan apapun, ya, dengan tudung saji. Ya. Apa bahasa Jawanya kalau tadi kita apa namanya? Kalau kita di Sumatera sana, di Bangka sana namanya tudung saji, yang untuk menutup makanan. Jadi ditutup. Ya, nanti bisa masuk cicak, masuk kecoa atau dimakan tikus, ya. Semua bejana-bejana ditutup. Walau anta aradu 'alaiha syai'an, terserah mau ditutup dengan apa. Yang penting dia tertutup. Wa adfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian, lentera-lentera kalian. Jadi yang dimaksudkan dengan dimatikan lentera ini, ya, zaman dulu Lentera itu kan dari api. Ya, kalau dia tidak dimatikan, maka akan menyebabkan nanti kalau ketabrak tikus atau ketabrak hewan, ya bisa menimbulkan kebakaran. Kalau kita gimana, Ustadz? Sekarang kan pakai lampu listrik. Ya, ya tetap lebih baik apa? Tetap lebih baik untuk dimatikan. Ya, tetap lebih baik untuk dimatikan. Ya, walaupun diperbolehkan ya, karena hukum lampu listrik ini nggak sama dengan lampu api zaman dulu. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita mematikan lampu? Karena dulu terbuat dari api. Kalau ketabrak sama tikus, dia bisa menyebabkan kebakaran. Ya, dia bisa menyebabkan kebakaran. Baik. Nah, ini mungkin yang menjadi pembahasan kita untuk kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang nadhafatul atfal, ya, tentang kebersihan ya, kebersihan bayi ya, bagaimana cara membersihkan kotorannya bayi, demikian juga permasalahan al-khitan, sunatan. Nah, ini bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan, gimana, apakah sama hukumnya perempuan juga harus dikhitan atau tidak. Ya, jadi tetap ikuti kajian ini, insya Allah kita akan tetap berusaha mengambil faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, semoga anti keluarga juga dalam lindungan Allah. Afwan, ana mau bertanya, apakah diperbolehkan membantu orang yang tidak mampu untuk melakukan akikah? Misalnya dengan membelikan kambing. Jazakallahu khairan. Ya boleh. Ya, ini termasuk amalan yang baik. Ya, termasuk amalan yang baik. Ya, apabila dia kesulitan untuk membelikan hewan akikah bagi anaknya kemudian kita membelikan, maka ini termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Ya. Ustadz, insya Allah ana akan melahirkan bulan Desember, tapi ana dan suami belum diakikoh. Jika ana tidak berpenghasilan atau hanya sebagai ibu rumah tangga, apakah suami ana wajib mengakikohkan ana? Ya, pertama hukum akikoh tadi bukan suatu kewajiban ya. Ya, hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan akikoh. Kalau mau diakikoh ya silakan, kalau tidak ya sudah. Ya. Nah, apakah suami wajib mengakikohkan? Tidak, tidak wajib suami mengakikohkan istrinya. Ya. Ustaz, yang tadi hadis tentang menyundul anak, saya nggak bahas, nggak ada hadis tentang menyundul anak. Ya, menyundul itu menanduk kan ya? Kalau menggundul anak ada, mungkin menggundul anak ini yang dimaksud. Karena beda ya, menyundul dengan menggundul. Ya, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin rohinatun bi akikotihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Tuzbahu anhu yauma sabiihi. Disembelih baginya pada hari ketujuh kelahirannya. Wayuhlaku wayusama. Kemudian digunduli dan juga diberi nama. Itu mungkin ya maksudnya ya, mudah-mudahan itu ya. Karena kalau menyundul anak, nah ini masuk KDRT ya. Enggak ada hadisnya. Tapi kalau menggunduli anak, itu tadi hadisnya. Ustadz, bagaimana hukumnya KB karena ibu belum siap untuk menambah keturunan? Misalnya sudah punya anak satu dan mau menunda untuk anak kedua sampai 3 tahun. Ya. Dan bagaimana hukum KB karena sang ibu masih mau belajar? Misal ingin kuliah ilmu Quran secara formal, sehingga khawatir tidak mampu mengurus dua anak dan malah mendzalimi anaknya jika tidak KB. Untuk sebab yang pertama, ya, menunda anak, misalnya karena ingin melakukan biar apa? Baik. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau sebabnya syar'i diperbolehkan ya, seperti biasanya dia menunda untuk nambah keturunan. Untuk bisa menyusui anaknya secara penuh. ya, atau sampai anaknya yang pertama ini siap untuk punya adik, misalnya 3 tahun, gak jadi masalah insya Allah. Tapi menunda kelahiran karena ingin belajar, wallahu a'lam, saya nggak tahu hukumnya. Ya, kalau alasannya tadi untuk penyusuan, ya makanya demikian diperbolehkan. Tapi menunda kelahiran karena ingin belajar, wallahu taala a'lam. Ya. Ustadz, bolehkah kita menunda memotong rambut anak? Ya, jadi anaknya sudah lahir, sudah diakikahkan, tapi kemudian dia memotong rambutnya masih tunda karena orang tua nggak mampu memotong anak. Sedangkan mau membawa ke salon sedang pandemi, bolehkah menundanya? Boleh, insya Allah nggak jadi masalah. Ya, kalau memang khawatir, karena memang memotong rambut bayi ini nggak bisa sembarangan ya, karena batoknya itu masih apa? Masih lembut ya. Tapi kalau misalnya sudah keras mungkin bisa dicoba. Ah, cuma nggak tahu ini berapa bulan itu usia bayi kalau bagian batoknya itu sudah agak keras itu berapa bulan, saya nggak tahu juga. Baik. Ustadz, kalau ibu yang dulunya belum akikah dan dia memiliki bayi, apakah boleh jika ibu ini akikah bersamaan dengan bayinya? Boleh saja, tapi nggak boleh bergabung ya. Misalnya dia punya bayi perempuan, ya bayi perempuan, kemudian apa? Dia punya bayi perempuan dan dia seorang wanita ya, namanya juga ibu. Lalu kemudian mereka cuma menyembelih 1 ekor kambing, nah ini nggak boleh. Ini tidak tidak boleh, ya karena 1 ekor kambing itu untuk 1 orang perempuan. Untuk 1 orang perempuan, jadi ibunya 1 ekor kambing, anaknya 1 ekor kambing. Ya, kalau mau dilakukan bersamaan, berbarengan, biar agak banyak dapat kambingnya 2 ekor, nggak jadi masalah, tidak menjadi permasalahan. Ustadz, bagaimana kalau disedekahkan, rambutnya disedekahkan dalam bentuk emas, karena ketika itu ada yang memberitahu saya diperbolehkan mengganti perak menjadi emas karena kekurangan ilmu saya mengikutinya. Tapi setelah kelahiran anak keempat saya beri sedekah seharga perak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Boleh-boleh saja. Ya. Jadi kalau misalnya dia memberikan sesuatu yang lebih, tentunya emas dan perak lebih banyak, lebih berharga emas. Maka yang demikian diperbolehkan insya Allah. Tidak jadi masalah, nggak perlu diulang ibu sedekah perak. Ya. Kalau misalnya ibu mau memiliki emas, karena perak itu nggak seberapa ya, karena perak itu nggak seberapa kalau dihitung, kalau rambut apalagi anak kita tipis sekali rambutnya misalnya, nggak sampai 1 gram misalnya, ya nggak sedekah apa-apa. Tapi kalau misalnya diganti emas nggak jadi masalah. Kalau misalnya mengganti dengan sesuatu yang lebih mahal tidak menjadi masalah insya Allah, ya tanpa harus ibu ulangi lagi, nggak perlu kemudian sedekah dengan harga perak, ya kalau sudah di sedekahkan seharga emas maka sudah cukup ya. Semua pertanyaan sudah kita jawab ya. Jazakumullahu khairan ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal ya sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.